Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dalalah, fa inna kulla dalalatin finnar. Kita semuanya alangkah butuhnya kita belajar tentang masalah adab-adab persaudaraan. Sebelum kita membahas tentang adab-adab ini, marilah kita semuanya muhasabah terhadap diri-diri kita. Dijernihkan hati-hati kita, dilapangkan dada kita. Sebab ini adab, ukhuwah ini tidak akan masuk dan tidak akan bisa kita terima kalau hati-hati kita masih berpenyakit. Kemudian, karena titik poin dari semua hal itu letaknya di hati. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wassalam min hadisi Umar ibn Khattab atau min hadisi Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala an, kalau Rasul alaihi salatu wassalam, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Hati adalah penggerak semua organ tubuh. Kalau hati ini berpenyakit, maka perbuatan kita, perkataan kita akan jelek. Kalau hati kita itu baik, maka semua organ tubuh yang kita akan lakukan atau kita akan katakan itu jadi baik. Dan poros utama adalah hati. Diungkapkan oleh Ibnul Qayyim rahmatullah, hati adalah ibaratkan wadah. Dan ilmu yang kita akan terima adalah air. Kalau mana bisa wadah itu bisa menampung air dengan penuh, gak akan bisa. Maka setiap kali air itu akan keluar, maka akan apa? Hilang. Karena wadah elek bocor kabeh. Maka pentingnya di sini adalah perbaikan hati. Pembinaan hati amrun muhimun, khususan talibul ilmin. Ilmu yang kita akan terima, apapun bentuk ilmu, kalau hatinya itu masih kotor, gak fungsi. Maka ilmu itu wabalun alaih, kebinasaan bagi dia, hal yang bisa membinasakan dia. Makanya sebelum kita membahas babu adabul ukhuwah, kita perhatikan dulu posisi hati kita. Jernihkan dulu, bersihkan dulu. Sebab pembahasan ini adalah pembahasan yang terkait dengan setiap hari kita lakukan. Baik itu terhadap saudara kita, maupun kepada orang lain, maupun kepada mukhalif kita, orang yang menyelisih kita. Makanya di sini dibutuhkan kita semuanya pembinaan hati. Nah, ini sebuah kitab yang kami kasih judul Adabul Ukhuwah wa Ni'matuha. Indahnya adab-adab persaudaraan dan indahnya nikmatnya persaudaraan. Makna adab kita baca di mukaddimah. Wal adabu jam'u adabin. Fa makna adab adalah jamak dari adab. Wa jamak tafsir adabun mufrad. Naam, wal muradu bih, dan yang dimaksudkan dengan adab istimalu ma yujammilu wa yuhsinu minal aqwali wal af'al. Ini diambil dari Kitabul Adab miliknya Imam Al-Mardawi rahmatullah alaih. Yang dimaksudkan dengan adab adalah istimalu, menggunakan ma yujammilu, apa-apa yang membikin indah dia. Wa yuksinu, dan apa-apa yang membikin bagusnya dia. Berupa apa? Berupa akwal, perkataan-perkataan, dan af'al, perbuatan. Dan intinya adab adalah sesuatu yang membikin indah seseorang tadi. Nah, berarti kalau kita gak memiliki adab, ya gak indah. Gak ada fungsi kalau kita penuntut ilmu, ilmunya banyak, tapi gak memiliki sesuatu yang menghiasi dia, sesuatu yang mempercantik dia, maka dia akan dibuang. Ya kan, berapa banyak penuntut ilmu yang hafal Quran tapi gak beradab? Ya kan, gak akan dipakai oleh orang kan, karena sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang menghiasi dia, sesuatu yang menjadikan dia cantik dan bagus. Adablah permata bagi thalabul ilmu. Adablah yang menjadi menjadi intannya bagi penuntut ilmu. Makanya di sini butuhnya kita belajar adab. Di zaman Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih, beliau itu merasa yata'assaf, merasa rugi kalau andai kata tidak ketemu sama orang yang memiliki adab. Gak merasa rugi kalau dia gak ketemu sama orang yang memiliki ilmu. Sebab orang yang memiliki ilmu itu banyak. Kalau gak ketemu ini hari, ketemu nanti besok hari yang lainnya. Tapi kalau tidak ketemu sama orang yang memiliki adab, dia merasa yata'assaf, merasa rugi. Disinilah pentingnya kita memiliki adab. Fa'adab banyak macamnya. Banyak macamnya. Ada adab ma Allah, ma walidai, ma tetangga, ma teman, ma al mukhalif. Bersama orang-orang yang menyelisih kita, yang melawan kita. Kullu hadhihi yahtaj ila adab. Nah, kemudian kita lanjutkan. Karena ini kan daurah, jadi ana ambil yang paling pokok-pokok saja. Kita baca selanjutnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa adabul mar'i, lihat, unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adabul mar'i, ketika seseorang memiliki adab, adabnya seseorang, sopan santunnya seseorang adalah unwanu sa'adatihi, tanda kebahagiaan dia. Wa falahihi, tanda keberuntungannya dia. Dan ketika seseorang memiliki adab, maka adab itulah tanda dia akan beruntung dan bahagia. Maksudnya, kalau dia gak duwe adab, dia gak beruntung walaupun dia punya ilmu. Kita lihat itu. Wa qillatu adabihi, dan sedikitnya adab. Unwanu syaqawatihi, tanda kesengsaraannya dia. Wabarihi, dan kehancurannya dia. Sebab kalau seorang hamba tidak memiliki adab, qillatul adab, sedikit sekali adabnya, maka itulah tanda kehancuran dia dan tanda kebinasaan dia. Maka di sini butuhnya kita, wahai ikhwan barakallahu fikum, belajar adab dan perhatian terhadap adab. Perhatian kepada adab. Adab sama teman kayak gimana? Adab bersama lawan kayak gimana? Adab sama tamu kayak gimana? Kalau kita taruhlah, ya kan? Duit ilmu banyak, ada tamu, kita telantarkan di sana. Ya kita openi. Apa coba tanggapannya? Duit ilmu apa itu? Ilmu kayak gini. Jelas gak ganggu. Padahal sedikit kan masalahnya, dia punya adab. Adab bersama tamu kayak gimana? Contoh seorang suami kepada istrinya. Walaupun dia ustaz tarolah, ya kan? Ustaz tarolah. Tapi ketika menghadapi satu masalah kepada istrinya, apa yang terjadi kan? Dia enggak punya adab. Adab cara menyampaikan kepada istri. Ketika ada masalah bagaimana adabnya? Enggak punya. Apa kata istrinya? Ah, itu suami ngowos. Enggak duwe ilmu, apa duwe ilmu tapi enggak iso ngamal. Dan banyak banyak komentar. Di sinilah betul pentingnya di sini adab. Jadi di sini ya kan, ojo kondele ilmu, cari ilmu tok, tapi enggak punya adab, percuma. Pentingnya di sini kita butuh adab. Nah, kemudian lihat kata beliau, fama istajlaba khairat dunya wal akhirah bimislil adab. Maka tidak ada yang membawa kebaikan dunia dan akhirat semisal ini adab. Tidak ada sesuatu yang bisa kita raih kebaikan dunia dan akhirat semisal ini adab. Dan adab ini bisa meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat kita itu diraih dengan adab. Masya Allah. Wala istajlaba furmanaha bimisli qillatil adab. Dan tidaklah dia bisa, tidaklah menghantarkan, tidak mendapatkannya kebaikan dunia dan akhirat semisal sedikitnya adab. Dan sedikitnya adab tidak akan dia bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Falhasil ikhwanana, disinilah pentingnya kita harus menghiasi diri kita dengan adab-adab syar'i. Dengan adab-adab syar'i. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita belajar definisi adab, kita akan belajar al-ukhuwah. Kalau kita belajar atau buka kamus bahasa Arab, yang namanya ukhuwah yutlak ala kismain. Ukhuwah diitlakan persaudaraan fin nasab. Dan ukhuwah yang kedua ini diitlakan ukhuwah islamiyah. Al-ukhuwah kalau kita buka kawamis, buku kamus, yutlak ala kismain. Ukhuwah fin nasab, ay ukhuwah di dalam nasab. Yang kedua, ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah. Maka penulis memaksudkan dengan kata ukhuwah, ay yashmal ukhuwah fin nasab dan ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah adalah yang mengikat adalah Islam. Tidak melihat apakah itu nasab ataukah bukan nasab. Itu mana ukhuwah islamiyah. Saudara fin nasab, yang mengikat adalah keluarga bukan agama. Mafhum? Yang mengikat adalah keluarga bukan agama. Ukhuwah Islamiyah, ya kesaudaraan adalah apa? Adalah Islam. Adalah Islam. Lebih khusus ukhuwah dakwah salafiyah ya, yang mengikat apa? Adalah dakwah salafiyah ini. Ini yang mengikat. Dan amat menyedihkan kalau kita sudah alamat tidak ngerti adatnya. Amat menyesalkan atau amat menyedihkan. Sebab kalau tidak ngerti adat-adatnya, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Berapa banyak antara kita bertengkar gara-gara bisnis, urusan duniawiyah, urusan pribadi. Ini bukti bahwasanya kita tidak paham adab-adab persaudaraan. Dan insya Allah kita akan bahas kayak gimana sih cinta karena Allah dan bibitnya kayak apa. Kan banyak aku cinta kepada engkau karena Allah, tapi gak bisa diucapkan dengan lafaz lisan saja, butuh pembuktian kayak apa. Nanti kita akan sebutkan insya Allah. Kemudian seterusnya, yang namanya nikmah, nikmah indah, indah secara bahasa adalah al-musirratu, yang membahagiakan, yang menyenangkan. Makanya adab-adab persaudaraan wa ni'matuha, dan yang menyenangkan dari persaudaraan ini itu apa? Itulah makna nikmah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan. Itulah makna nikmah al-muqullad. Makanya itu ta'rifu kalimati nikmah, definisi kalimat nikmah lughatan secara bahasa adalah al-musirratu, yang menyenangkan. Begitulah dalam Qamus Al-Muhit. Nah, kemudian setelah itu kita bahas selanjutnya keutamaan-keutamaan ukhuwah, halaman 2. Keutamaan-keutamaan ukhuwah. Setelah penulis sebelum menyebutkan adab, penulis menyebutkan dulu keutamaan-keutamaan persaudaraan. Keutamaan ini mohon direnungkan. Kalau sudah direnungkan dan kita berusaha mengamalkan ukhuwah ini, kalau kita sudah mengamalkan ukhuwah, kita perhatikan adab-adabnya. Kita perhatikan apa? Adab-adabnya. Kita sebutkan keutamaan ukhuwah ini ada berapa ini ya? Ada 6, ada 8 ya. Baik, kita sebutkan secara ringkas insyaallah. 1. Mahabbatul akhi li akhihi min awfaqi ural imani. Mencintai saudara li akhihi, terhadap saudaranya, itu min awfaqi, termasuk paling kuatnya ural imani, tali keimanan. Tali keimanan, termasuk tali keimanan yang paling kuat adalah ketika seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Keutamaan orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk paling kuatnya tali keimanan seorang hamba. Ja'an Ibni Abbas, telah datang dari Ibnu Abbas, marfu'an. Marfu', maknanya marfu' ila Nabi alaihi salatu wassalam. Di daras kemarin kita sebutkan marfu' ada berapa kemarin? Pak Kamal ada berapa Kamal? 21. Langsung namanya apa? Enggak ada bahasa Arab marfu' langsung itu, Pak. namanya apa itu? Yang marfu langsung kepada Nabi namanya marfu sharif. Nah, kalau marfu yang qaulus sahabi atau fi'lus sahabi namanya hukman. Ya. Kalau marfu sharif adalah hujjah bittifaq, kalau itu sahani Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau marfu hukman ada khilaf di antara mereka, walaupun pendapat jamaahir ahli ilm itu adalah hujjah. Ja'an Ibni Abbas, telah datang dari Ibni Abbas radhiyallahu taala. Nah, yang ngantuk nanti kami tanya lo ya. Awfaku ural iman, paling kuatnya tali keimanan adalah al-muwalatu fillah, berloyalitas karena Allah. Wal-mu'adatu fillah, dan memusuhinya karena Allah. Wal-hubbu fillah, cinta karena Allah. Wal-bughdu fillah, dan marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di situ, kita berikan loyalitas kita kepada orang lain itu karena apa? Karena Allah. Dan kita memusuhi seseorang karena apa? Karena Allah. Dan kita mencintai seseorang karena apa? Karena Allah. Dan kita membenci seseorang karena apa? Karena Allah. Itulah alfaqu urul iman. Tali keimanan yang paling kuat itu adalah ini. Nah, ini hadis taib lemah taib, tapi banyak sekali syawahid penguat-penguatnya, sehingga hadis ini dikatakan apa? Hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Hasan ada dua ya, ada hasan li dzati dan ada hasan li ghairi. Dan hadis ini termasuk hasan li ghairi. Naam, dan syawahidnya banyak sekali. Walihada sahassanahu Syekh Al-Albani rahmatullah alaih fi silsilah as-sahihah. Naam, selanjutnya kita sebutkan makna muwala. Qala Al-Munawi rahmatullah alaih, berkata Imam Al-Munawi rahmatullah alaih, al-muwala, ismana muwala adalah at-tahabubu wal-mu'awanatu. Tahabub, mencintai. Wal-mu'awanah, tolong menolong. Ingat, al-mu'alah adalah, kata Imam Al-Munawi, artinya tahabub, mencintai karena Allah. Wal-mu'awanah, tolong menolong juga karena Allah. Jadi jangan tolong menolong karena itu teman saya. Tolong menolong bukan karena itu grup saya, atau tolong menolong karena itu geng saya. Jangan. Maka dorongan Anda menolong karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, dan ini harus kita usahakan ini, walaupun itu saudara kita, walaupun itu orang tua kita, walaupun itu siapa, diusahakan dorongan Anda baik, dorongan Anda menolong, dorongan Anda mencintai itu apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Dan apa mana fillah? Kalau dalam bahasa Arab kan fillah kan karena Allah, tapi kita terjemahkan sebagaimana ulama menerjemahkannya. Makanya kami berusaha di sini, hadis apapun kita berusaha datangkan sarannya supaya kita tidak memahami dengan sendiri, ya kan? Dengan sendiri. Nah, di sini makna fillah ay fi ma yurdhihi. Makna fillah ay fi ma yurdhihi, apa-apa yang membuat ridhonya Allah. Jadi kita tolong menolong terhadap sesuatu, apakah sesuatu ini membuat ridhonya Allah atau kemurkanya Allah. Kalau andai kata ini membuat ridhonya Allah, Anda mau tolong menolong. Itulah makna tolong menolong karena Allah. Begitu juga mencintai, apakah Anda mencintai ini karena Allah, membuat ridhonya Allah atau murkanya Allah. Kalau andai kata cinta mencintai ini membuat ridhonya Allah, wes, Anda cinta mencintai Anda karena membuat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Hada mana fillah. Hada huwa mana makna fillah. Hada huwa mana makna fillah. Oleh karena itu, qala Mujahidun an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala, fa innaka, subhati ke sini, fa innaka lan tanalu al muwalata illa bidzalik, wala tajidu ta'mal imani hatta takuna kadzalik, Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, la tanalu, tidak akan memperoleh al muwalata. Muwalah, hakikatul muwalah, hakikatul tahabub, wa hakikatul muawana, illa bidzalik, ay bidzalik, ay fima yurdhihi Allahu azza wa jalla. Engkau tidak akan memperoleh hakikat muawana, hakikat tahabub, hakikat rasa cinta, hakikat tolong menolong, illa bidzalik, kecuali hal itu membuat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau tidak akan merasakan manisnya iman, engkau tidak akan merasakan manisnya iman kecuali harus kita bina cinta itu karena Allah, tolong menolong itu juga karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena yang lain. Nah, kemudian yang nomor dua, ini keutamaan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-mutahabuna fillahi yudhilluhumullahu fi dhilli arshihi yaumal qiyam. Al-mutahabuna, orang yang saling mencintai fillahi karena Allah, yudhilluhumullahu, Allah akan memberikan naungan kepada mereka, fi dhilli arsy, dengan atau di naungan arsy-Nya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yang di saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk orang-orang yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, maka dia mendapatkan naungan arsy-Nya Allah. Ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abi Hurairah, telah datang dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhu, qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, 7 orang yudhilluhumullah, Allah akan berikan naungan kepada mereka, fi dhilli, pada naungannya, yauma la dhilla illa dhillu, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara 7 itu, wa dzakara minhum, Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan, minhum, dari mereka ini, rajulani, 2 orang laki-laki, lihat, tahabba fillah, saling mencintai karena Allah, ijtama'a alai, berkumpul juga karena Allah, wa tafarraqa alai, dan berpisah juga karena Allah. Perhatikan di sini, kita akan sebutkan makna kalam Nawawi, setelah itu kita berpikir lebih lanjut. Kita lihat, qala Imamun Nawawi rahmatullah alai, makna ijtama'a ala hubbillah, 2 orang ini bertemu atau berkumpul karena cinta kepada Allah, di atas kecintaan kepada Allah. Waftaraqa, 2 juga berpisah, ala hubbillah, di atas kecintaan kepada Allah. Ketika berkumpul, 2 berkumpul di dalam satu majelis, dalam majelis ini kan, naam, dorongannya adalah cinta kepada Allah. Ketika berpisah dari majelis, itu juga berpisahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berkumpul ikhwan, karena grup saya gitu kan, ya susah. Kenapa ikut taklim? Nah, taklim karena itu grup saya, saya taklim lah gitu kan. Nah kalau gitu ya susah. Susah misalnya guys, gak bener ya guys. Usahakan kita berkumpul di satu majelis, dorongan Anda berkumpul itu karena apa? Mari kita koreksi. Karena grup saya, atau karena dia adalah bos saya, atau karena apa? Atau karena ustaz saya? Gak enak karena gak ustaz saya, gak enak itu. Perhatikan di sini. Ini butuh dikoreksi di sini dalam diri-diri kita. Karena apa Anda? Ketika Anda tidak mau datang, karena apa juga? Anda enggak mau ketemu sama, enggak mau kumpul sama kamu. Dorongan Anda, kenapa enggak mau berkumpul? Karena takut. Nah, ini masalah yang kedua. Usahakan ketika kita enggak berkumpul juga karena apa? Karena Allah. Anda enggak mau kumpul kamu karena Allah, bukan karena yang lain. Maka orang yang semisal ini akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat, kana sababu ijtima'ihi ma hubballah, adalah sebab kumpulnya keduanya adalah cinta karena Allah, cinta kepada Allah. Sebab berkumpulnya dua orang ini apa? Karena Allah, karena cinta kepada Allah. Bukan sebab karena dia adalah begini, dia adalah la. Sebab kedua orang ini berkumpul karena cinta kepada Allah, karena kecinta kepada Allah. La ghair, bukan karena yang lain. Nah, wastamarra ala dzalik, dan perkumpulan keduanya itu istamarra, terus menerus. Ala dzalika, di atas kecintaan kepada Allah. Terus hatta tafarraqa min majlisihima, sehingga keduanya itu berpisah dari majelis keduanya. Sampai berpisah pun sebab yang memisahkan dia bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwanana barakallahu fikum, ini butuh diperhatikan selalu dan diusahakan di sini setiap saat. Kita harus muhasabah ala anfusina, sebab apa kita berkumpul, ya kan? Dan karena apa kita berpisah. Nah, kalau berpisah karena bisnis, dia telah menghantam bisnis saya, atau telah menyakiti saya, atau pernah menyindir saya, atau kemudian enggak mau kumpul, itu karena apa? Dakwah ini dibutuhkan semisal ini. Kalau dakwah ini semuanya kita main perasaan, mau jadi apa ini dakwah? Dakwah dibangun bukan ke atas perasaan. Kalau dakwah ini dibangun cinta bukan karena Allah, tapi cinta karena dunia, mau jadi apa ini dakwah? Mau jadi apa ini dakwah? Nah, kemudian kebencian kita kepada seseorang dibangun di atas apa? Kalau kebencian kita dibangun karena pernah disinggung, atau karena pernah gak disapa, atau karena apa? Kalau ini dorongan kita bermusuhan, dorongan kita tidak menyapa, sebab karena ini, mau jadi apa ini dakwah? Mau jadi kayak bola atau dakwah ini? Dakwah ini dakwah mulia ini, dakwah salafiyah, dakwah yang mulia. Mau jadi apa kita? Maka disinilah letak butuhnya kita. Naam. Semua hal, baik kita berkumpul ataukah berpisah, itu karena Allah. Ala ta'atillah fima yurdihillahu azza wa zal. Nah, kemudian selanjutnya sampai Nawawi mengatakan wa fi hadzal hadis. Nah, ikhwan, dan dalam hadis ini al-hathu, anjuran, ala tahabbi fillah, untuk saling cinta karena Allah. Wa bayan azmi fadlihi, dan hadis ini menjelaskan betapa agung keutamaannya. Wa huwa minal muhimmat, ai cinta karena Allah termasuk perkara penting dari urusan-urusan agama. Gak bisa disepelekan ini. Gak bisa disepelekan ini. Wa minal muhimmat. Kenapa wa minal muhimmat? Kenapa cinta karena Allah termasuk bagian yang penting dari urusan agama? Fa innal hubba fillah wal bughdha fillah minal iman. Sebab sing jenenge cinta karena Allah, benci karena Allah, bagian dari keimanan. Minal iman ini gak sembarangan ini. Minal iman, termasuk keimanan. Nah, yang ngantuk. Keutamaan yang kedua tadi apa? Insyaallah. Baik. Selanjutnya adab atau keutamaan yang berapa sekarang? Yang nomor tiga sekarang. Innallaha aujaba mahabbatahu lil mutahabbina fillah. Halaman 4. Innallaha, sesungguhnya Allah, aujaba, mewajibkan dirinya. Jadi Allah itu mewajibkan dirinya. Hamba orang itu wajibnya. Hamba enggak bisa mewajibkan kepada Allah. Siapa hamba mewajibkan kepada Allah? Ya raiso. Hamba itu enggak bisa mewajibkan kepada Allah. Allah mewajibkan kepada dirinya. Apa itu mahabbatahu? Allah mencintai lil mutahabbina fillah, kepada orang-orang yang mencintai karena Allah. Idan orang-orang yang mencintai kepada Allah, mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab itu Allah juga akan mencintai dia. Tapi kalau mencintainya saudaranya karena dunia, karena boloi, ya gak bisa, gak mendapatkan ini, gak mendapatkan ini. Maka sebab seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah, ketika seorang hamba tadi mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ja'an Ibni Abbas, telah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas apa namanya? Abdullah Ibn Abbas. Qala Allah subhanahu namanya hadis apa ini? Hadis qudsi ya. Ini ngantuk ditanya. Taklim ngantuk gimana? Makanya di sini kalau taklim ngantuk butuh adab-adab thalabul ilm. Makanya ya kawan, belajar itu ora kok. Lah gimana, segala sesuatu membutuhkan adab. Ya kan? Ya. Nang capekin Ustaz gimana? Yang salah siapa? Jari menukai ya kawan. Anak teringat. Sebenarnya mata ngantuk dan yang lain itu sebenarnya furu. Yang penting tuh hati, hati masih kurang bersih. Kaget yo. Buktinya coba kalau suruh kerja. Saya ngantuk. Ya kan? Sebenarnya yang mengkondisikan ngantung ini semuanya itu adalah bukan organ tubuh. Organ tubuhnya antum salahkan, lu kasihan dia, hatimu, hati kita. Kenapa kok kita malas? Jangan salahkan badannya capek, salahkan hatinya, hatinya masih belum bersih. Coba kalau capek ipol, ayo kerja dapat 10 juta, ayolah semangat, bukti kan. Jadi masalahnya jangan badan yang diantemin, hati kita yang masih banyak penyakitnya. Hati kita, maka pentingnya kita belajar tazkiyatun nufus setiap hari terkait dengan hati. Ojo diremehkan masalah tazkiyatun nufus, pensucian hati. Jadi pipi hati, masalah hati, tempat semuanya ini hati. Jadi jangan disalahkan matanya, jangan disalahkan capeknya, itu me hati ini tok mah. Mari sama-sama, bukan antum aja, kita semuanya butuh belajar. Butuhlah belajar ini. Ja'an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, wajabat mahabbati. Naam, telah berhak mahabbati, kecintaanku diberikan lil mutahabina fiha, diberikan kepada orang-orang yang mencintai karena aku. Lil mutahabina fiha, mendapat apa? Wajabat mahabbatillah. Mendapat apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya meraih ini. Coba kalau kita dalam satu pabrik, satu kantor. Bos mengatakan, ayo siapa yang begini-begini, kecintaanku tak berikan kepada kamu, tak kasihkan anakku sing ganteng sing ayu, tak kasih duit. Piye ngono? Semangat apa ora? Semangat kan? Semangat pol jelas. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajabat mahabbati. Maka min babin aula Rabbul Arsyil Azim. Mari kita semuanya membangun mulai awal, ikhwan, mengusahakan membina bangunan sesuatu itu bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Segala mau memberi, mau enggak ngasih, jangan karena yang lain, karena Allah. Bukan karena yang lain. La itu ustaz, wala itu wales, buang kata sungkan. Pokoknya bina mulai sekarang segala sesuatu. Naam, kenapa kamu memberi? Kenapa kamu tidak memberi? Kenapa kamu begini? Usahakan karena Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. La ghair, bukan karena yang lain. La ghair, bukan karena yang lain. Naam, la ghair. Jadi kalau anak kata ada ustaz, kasihan, jangan kasihan. Dia lagi lapar, contohnya kan, mau enggak dikasih makan apa enggak? Jangan karena ustaz. Karena ini tamu, Allah merintah talayani, bukan karena kasihan ustaz. Ya kalau karena kasihan, kalau popo. Dorongan sesuatu menjalankan itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ghair, bukan karena yang lain. Ini kebiasaan kita yang harus kita rubah di sini. Nah, kemudian wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang duduk karena aku. Wal mutabadilina, dan orang-orang yang saling memberi karena aku. Wal mutazawirina, dan orang-orang yang saling ziarah karena aku. Jadi kalau ziarah karena apa? Karena ini bukan grup saya, karena bukan ini, bukan itu, bukan ini, karena ini bukan ustaz saya, karena ini. Wah, kalau karena itu gak dapat. Usahakan kita ziarah fillah, bukan karena yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. La ghaib, bukan karena yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian selanjutnya. Sebenarnya masih banyak poin-poin ya, tapi ini sekedar mukadimah saja. Yang terpenting adalah nanti adabnya. Selanjutnya yang nomor 4. Halaman 6. Annal ukhuwata fillah, bahwasanya persaudaraan fillahi karena Allah, sababun, adalah satu sebab, lidzauqi halawatil iman, sebab mendapatkan manisnya, merasakan manisnya keimanan. Guna pertanyaan, kira-kira wan dewe iki wis iman, pernah enggak merasakan manis iman kita iki? Koyo-koyo padha wae yo. Pernah enggak ya? Coba dikoreksi masing-masing. Kalau ditanya pernah enggak merasakan manisnya madu? Sering. Yang penting jangan madu apa? Istri dua aja ya. Yang sering manisnya madu. Sering. Tapi kalau kita tanya, sudahkah kita pernah merasakan manisnya iman kita? Koyoke gurung lah. Kata gurung berarti dipertanyakan. Hal-hal yang membawa ke arah sana itu loh, asbab-asbab untuk meraih itu belum kita raih, makanya enggak mendapatkan. Nah, lihat, ja'an Abi Hurairah, telah datang dari Abi Hurairah marfu'an. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, man sarrahu, barang siapa yang menyenangkan, barang siapa yang menyenangkan kepadanya, siapa, barang siapa yang senang, barang siapa yang menyenangkan kepadanya. Ayyajida, untuk dia mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Sopo sing seneng pengin merasakan manisnya iman, konsekuensinya fal yuhibbal mar'u, hendaknya seseorang itu mencintai, la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Atau fal yuhibbal mar'a, maka hendaknya dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Suf, masya Allah. Kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, kita akan merasakan manisnya iman. Dan ini gak bisa lambe, aku cinta sama kamu karena Allah. Buktinya mana? Kamu kan gak merasakan manisnya iman kan? Enggak, ya berarti bujuan. Iya, bujuan. Lalu gimana? Konsekuensi, itu kan ibaratkan, kalau kita mendapatkan suatu hasil yang memuaskan, sebab yang memuaskan pasti akan ada hasilnya. Kalau kita benar-benar sadik jujur dalam hati kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, otomatis itu kita akan merasakan apa? Manisnya keimanan. Ya, manisnya keimanan. Kalau kita merasakan manisnya keimanan ketika disiksa oleh orang, oh, siksaan itu kecil bagi dia. Karena dia sudah merasakan apa? Manisnya keimanan. Kalau dikasih musibah sedikit terus goyang. Nah, ini kan bertanda kita belum merasakan manisnya keimanan. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih goyang. Nah, kan? Ini bukti bahwasanya apa? Kita itu belum merasakan apa? Manisnya keimanan. Kemudian selanjutnya 4 aja cukup ya, Wan. Kita langsung bahas ke inti. Sebab anak akan pembahasan yang adab, misalnya kita akan baca pelan-pelan. Sebab walaupun ini gak selesai, tapi ini anak pikir terpenting dalam kehidupan kita. Pelan-pelan. Ya, kalau ada silsilah begitu, ya gak usah tak baca semuanya kalau begitu. Ya tinggal jamaah, ya tinggal teman-teman. Kalau memang ada silsilah itu, ya jadi bukan doro penghabisan gitu kan. Kita lanjut dulu insyaallah. Al-awwal, al-adabul awwal. Alifnya dihilangkan itu ya. Yang ngetik pas ngantuk bohongin ya. Al-adabul awwalu at-tajarrudu fil ukhuwah. Adab yang pertama, tolong diperhatikan dan direnungi, yaitu at-tajarrudu fil ukhuwah. Makna tajarrud fil ukhuwah, murnikan persaudaraan kita itu karena Allah. Itu karena Allah. Ini adab pertama kali ketika kita ketemu sama si A atau Pak Kamal contohnya. Kita ketemu Pak Kamal itu pertama kali yang harus kita anak ketemu Pak sama Pak Kamal, kenalan sama Pak Kamal. Ini harus dorongan aku kenali karena apa? Nah, jangan karena yang lain, jangan karena Pak Kamal punya anak perempuan, tak konconilah. Nanti wah aku surah bener. Jadi murnikan pertama ukhuwah kita kepada dia tadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ai antakunal ukhuwatu, hendaknya persaudaraan itu mabniyatan, dibangun ala taatillah, di atas ketaatan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bangunan, Pak, bangunan. Jadi ukhuwah kita sebelum kita mengenali si A, kenal sama si B, maka bangunan pertama kali, lihat Anda mengenali dia, mencintai dia, itu karena apa? Karena Allah atau karena yang lain? Maka adab yang pertama, karena Allah. karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim taat sama Allah, ya ana mencintai dia. Ya kan? Karena dia mencintai Allah, ana mencintai dia. Karena dia orang yang di atas kebenaran, saya mencintai dia. La li ayyi naf'in min dunyawiyyin. Bukan ukhuwah itu dibangun karena manfaat urusan dunia au ghairihi atau selainnya. Atau selainnya apa? Selain urusan dunia. Ya, selain karena dia kerabat saya, karena dia apa namanya? Ngasih ini dan itu, wah urusan gitulah. Selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama. Dan ini butuh dikoreksi masing-masing kita. Kita mencintai si A, si B ini dibangun di atas apa ini? Bukan karena manfaat duniawi. Ana mencintai si A sebab bisa menghasilkan uang. Kalau gak menghasilkan uang, tak tendang aja, wis. Nah, itu berarti tak benar itu sudah. Tak benar itu. Jadi kalau kita mencintai si A atau si B karena takut, wah aku takut nanti takut ditahlir ya. Wah kalau karena takut gitu ya jangan. Maka itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka murnikan kita mencintai si A, kita mendatangi majelisnya si A atau si B, bangunan utamanya bukan si A dan si B, tapi bangunan utama karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini terjalin dalam tubuh kita, tidak ada yang namanya grup-grupan. Dakwah salafiyah enggak mengenal grup. Dakwah salafiyah murni dibangun ini, dibangun di atas ketaatan kepada Allah, cinta kepada Allah dan mukmarah karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak kenal grup dan grup. Mana dakwah salafiyah kenal grup? Mana ada di zamannya Nabi alaihi salatu wasalam? Naam itu grupnya Abu Bakar dan Umar. Tidak ada. Semua dibangun dari apa? Mahabbatillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mafhum di sini? Pastikan di sini. Mari kita koreksi masing-masing. Dan majelis kita ini ikhwan, dan ingat ini, kita tidak ada istilahnya menyindir si A, si B, semuanya urusan belakangan. Kita terfokus dalam pembahasan. Kita taklim murni ilmiah, bukan karena yang lain. Pahamian, jangan dipahami yang lain lo ya. Jangan dipahami gini, enggak. Kita sudah lepas dari itu semuanya. Kita mesti ngaji. Dhelek bekal kanggo mati wis cukup. Iya kan? Wong dheweku bentar lagi mati wae urusan susah. Ya enggak apa-apa. Tinggal umurnya berapa? Kita ini sudah 30-an, 40-an, entar lagi mati. Dhelek sanggo mati aja sudah. Sanggo mati aja susah sekali, malah cari dosa wae kan. Kita pengin sekarang murni ngaji. Ingat ini, murni ngaji, mempelajari Al-Qur'an wa Sunnah di atas paham salafil ummah. Dan mohon diperhatikan di sini ya kan. Jangan sampai dipahami yang lain. Yaqulullah azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin." Al-akhilla, rasa cinta, persaudaraan, kasih sayang. Yauma idzin, besok pada hari kiamat. Ba'dhuhum li ba'dhin, sebagian mereka itu musuh kepada sebagian yang lain. Kenapa musuh? Karena rasa cinta dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang dibangun di dunianya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, besok jadi permusuhan. Permusuhan rugi. Kita sekarang akrab-akrab, tapi ternyata besok di akhirat gak malah bolo, malah musuh, rugi. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ukhuwah yang dibangun ketika di dunia itu karena Allah, maka ini bermanfaat besok di akhirat. Mafhum? Bermanfaat besok di akhirat. Jadi kalau persaudaraan kita itu dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena urusan duniawiyah atau yang lain, maka ini tidak akan memberikan manfaat kita besok di akhirat. Justru akan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kecuali illal muttaqin. Mana muttaqin? Orang-orang yang bertakwa. Kenapa dikatakan muttaqin ini? Karena dia ketika di dunia, na'am ukhuwah, dibangun di atas Allah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Qala Ibnu Katsir, lihat Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Qala Ibnu Katsir rahmatullah alaih, kullu sadaqatin setiap persahabatan, wa sahabatin persahabatan, li ghairillahi, bukan karena Allah, bukan karena Allah, fa innaha, maka sesungguhnya ha persahabatan itu tangqalibu, akan berbalik, yaumal kiamati, pada hari kiamat berbalik opo adawatun, permusuhan, jadi permusuhan besok pada hari kiamat. Padahal awalnya apa? Awalnya persahabatan, enak epol, teman akrab, gini. Entar besok hari kiamat permusuhan. Ya, berarti persahabatan bujuan kan? Iya, bujuan, enggak langgeng. Soalnya besok pada hari kiamat terjadi apa? Nah, kalau ini insya Allah tidak akan ada yang namanya pembela. Wih, koncoku tak bela ibu. Iki orang koncoku gak tak bela. Pembelaan sengkoyak ini ketoro, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh dibela, karena gak boleh gak dibela. Ini kurang. Makanya di sini dibangun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan membela si A, membela si B, itu karena dia mendukung saya. Lah, kalau gini kondisinya, enggak bisa. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Illa ma kana lillahi. Kecuali kalau persahabatan itu karena Allah. Fa innahu daimun, maka sungguhnya hu persahabatan itu daimun langgeng, bidawamihi, dengan langgengnya Allah. Hu, dhamir hu yang kedua itu kembali ke Allah. Fa inahu itu kembali ke mana? Persahabatan, kembali ke kulu, kembali ke ma. Fa inahu, maka sesungguhnya ma itu daimun. Nah, rupani ma itu apa? Rupani ma adalah persahabatan. Maka sesungguhnya persahabatan itu daimun langgeng. Kenapa langgeng? Bidawami, dengan langgengnya Allah. Karena Allah itu langgeng, tidak akan musnah. Begitu pula persahabatan, kalau itu didasari karena Allah, maka akan langgeng sampai pada hari kiamat. Jelas? Sampai hari kiamat. Fangbur, maka lihatlah Aba Bakrin, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Kana yuhibbun nabiyah, adalah dia itu mencintai Nabi. Lihat Abu Bakar sama Abu Thalib, sama-sama membela Nabi kan? Ya enggak? Nah, Abu Thalib membela Nabi karena apa? Kerabat. Kalau Abu Bakar membela Nabi karena apa? Lihat ini pembelaan. Pembelaan yang kita lihat dua orang sama-sama membela mati-matian kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi dorongan keduanya berbeda. Yang satu membela karena Allah, yang satu membela karena nasab. Yang terjadi pada Abu Thalib apa? Hah? Gak fungsi kan? Tidak fungsi. Karena akhirnya nanti dia mati dalam keadaan kekufuran. Tidak fungsi pembelaannya. Itu contoh. Nah, kalau kita bela dakwah, kenapa bela dakwah? Karena wah, karena apa kita bela dakwah? Ya karena ustaz. Wah, mari kalau gini ini. Mari duit entek kabeh. Bela dakwah karena ustaz. Wancur. Itu harus dirubah mulai sekarang. Sebab yang namanya ustaz itu enggak maksum. Engkau tergelincir bisa, Mas. Masa bela lain lo. Acur lagi ini. Tidak bisa. Karena Allah. Harus karena Allah. Karena Allah. Lihat. Karena adalah dia yuhibbun nabiya. Mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Mukhlison. Ikhlas. Lillahi karena Allah. Wa aba talibin. Sedangkan Abu Talib. Karena adalah Abu Talib. Iku yuhibbu mencintai Nabi. Na'am li ghairillahi, bukan karena Allah, tapi karena nasabnya. Na'am fataqabbalallahu, maka Allah menerima amala Abi Bakrin, amalannya Abu Bakar, dan enggak menerima amalannya Abu Thalib. Oleh karena itu wa anzalallahu fi, Allah menurunkan fihi tentang Abu Bakar ini. Wa sayajannabu wal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarla. Wa sayajannabu wal atqa, dan akan menjauhinya orang yang bertakwa. Al atqa ini adalah Abu Bakar. Lihat sifatnya Abu Bakar, lihat ini. Alladzi yu'ti malahu, yang dia memberikan hartanya. Yatazakka, dalam keadaan ingin mensucikan harta dan dirinya. Infak itu yatazakka. Jadi infak itu bukan berarti apa? Entek duit yang ngono enggak, tapi yatazakka, membersihkan hatinya dan membersihkan hartanya. Adillah ala hadza katsirah. Dan ini bukan tempatnya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Makna wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dikasih nikmat apapun bentuk kenikmatan, kecuali kenikmatan itu akan dibalas oleh Abu Bakar. Ada orang ngasih Abu Bakar, pasti Abu Bakar akan membalas kenikmatan itu kepadanya. Apapun bentuk kenikmatan yang diberikan oleh seseorang kepada Abu Bakar, kecuali Abu Bakar itu akan membalasnya. Dan membalas kenikmatan orang ini tidak ada yang lain illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali dalam rangka mencari wajahnya Allah. Wala saufa yarallah, dan kelak dia akan ridho dengan pemberian Allah. Akan ridho. Kenapa ridho dengan pemberian Allah? Sebab ketika dia memberi atau memperjuangkan, itu bukan karena yang lain, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma Abu Talibin, adapun Abu Talib, falam yataqabbal amalahu, Allah enggak nerima amalani Abu Talib. Bal adkhalahu an-nar, bahkan Allah masukkan dia ke neraka. Masyaallah. Kenapa? Li'annahu kana musyrikan. Karena dia orang yang menyekutukan Allah, amilan li ghairillah, dan dia mengamalkan juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Musyrik, dan dia beramal juga li ghairillah. Wa Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar lam yatlub ajrahu minal khalqi, dia tidak meminta upah dari makhluk. Makanya kita jangan berinfak, berdakwah atau mendakwakan Islam jalu alim ustati. Wah, ini jalu alim ya. Ya jangan gini, ini butuh diperhatikan. Kita infak bukan jalu alim ustaz, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. laminan nabi. Abu Bakar tidak meminta obat dari nabi, wala min ghairihi, dan juga bukan kepada selain nabi. Bal aman nabi, bahkan beliau beriman dengan nabi. Wa habbau, mencintai nabi. Wa kala'ahu, menjaga nabi. Wa anahu, membantu nabi. Binafsihi wa malihi, dengan nyawanya dan hartanya dia membantu menjaga. Mutaqarriban bidzalika ilallah, dalam keadaan mendekatkan kepada Allah. Bidzalika, dengan perjuangannya tadi. Wa taliban al-ajra minallah, dan meminta pahala dari sisi Allah. Ini satu pandang yang harus kita perhatikan selalu. Sudahkah kita dalam memperjuangkan dakwah ini? Karena apa dalam memperjuangkan dakwah ini? Kayak Abu Thalib atau kayak Abu Bakar? Jalo alam ustate apa jalo alam Allah? Ayo. Ini butuh diperhatikan nih dalam diri kita. Nah, kalau jalo alam ustate, ya sekat ustate ngalem. Ikhwanana, ngalem ustaz mau ngalem kita, itu jangkanya berapa lama? Kata ono sumbu ni, yo ngalem. Kata gono sumbu ni, yo orang nggak tangan sumbu ya. Itu enggak. Sumbu itu apa yo? Saya rasa ya. Maksudnya, kalau anda kata ada, yo, ya ada pendorongnya, ada pendorongnya. Iku kok ngalem. Tapi kata gono pendorongi, entek pendorongi. Mana ngalem? Ngelem. Ya isa ya kan. Makanya rugi kalau kita di dalam berdakwah ilallah cari pujian, cari anunya manusia. Rugi sekali. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat selanjutnya ini yang terpenting di sini ya kan, yang butuh kita perhatikan selalu. Sifatul hubbi fillah. Sifat-sifatnya orang yang cinta karena Allah. Iki sifat iki. Karena banyak orang, aku cinta karena Allah. Cinta mencintai kamu karena Allah. Nah, cinta karena Allah bukan sekedar lisan. Nah, kita butuh sifatnya kayak gimana? Lihat. Qala Yahya ibnu Mu'ad, haqiqatul hubbi, hakikat cinta. Fillahi, karena Allah. Allah yazida bil birri wala yanqusu bil jafai. Tadi kan ini. Makanya ana baca supaya nanti kalau selesai taklim jangan bilang kalau ustaz lagi lo ya. Ya, ora zamani kalau ustaz. Oh, cukup kalau ustaz. Kita belajar itu, makanya kita belajar itu sudah dipaparkan oleh ulama. Ojo kalau ustaz. Ya. Jangan kalau ustaz. Salafi benar-benar menghilangkan fanatik kepada ustaz. Ustaz itu sekedar penyampai, enggak punya apa-apa. Ya, enggak punya apa-apa. Masih orang belajar sebagaimana antum juga belajar. Makanya segala sesuatu seorang ustaz hendaknya menisbahkan kepada ulama. Masalah fikih juga kepada ulama atau yang lainnya. Kita itu siapa? Makanya kita sering dalam membahas buku atau yang lain, kita upayakan ada ulamanya. Mengaji juga ada ulamanya. Makanya lihat, haqiqatul hub, hakikat cinta. Fillahi, karena Allah. Allah yazida, supaya kecintaan itu enggak bertambah. Bilbiri, dengan kebaikannya orang. Jadi kalau dibaiki tambah. Oh, berarti kalau iya. Wala yang kusu, dan cinta itu enggak berkurang. Bil jafai, dengan kasarannya, kekasarannya seseorang. Kalau disentak, us aku rasanya sama kamu, kamu nyentak saya. Lihat kan? Nah, kalau kita disentak sama orang, dikasari sama orang, rasa cinta itu turun. Nah, berarti karena apa cinta ini? Bukan karena Allah. Kenapa kok turun ketika kamu dikasari? Aku dikasari kok. Ya turun lah. Itu loh bukti. Awak dewa itu saya ingin iki. Kalau dibaiki, tambah rasa cinta. Ya kan? Ya pernah. Di api tambah polis. Mungkin andai kata gelas itu meluap. Saking apa? Di api. Tapi ketika dikasari dead gitu, yang asalnya penuh langsung entek. Nah, itu berarti rasa cinta kita kepada dia bukan karena Allah. Contoh dana, awali senengi pol kan ustaz. Ustaz itu diunggulkan nomor satu. Gak ada ustaz yang paling pinter kecuali dia. Pol semua bidang. Ya padahal ya kok doai sih, cuma kan dia saja begitu. Setelah satu-satu waktu, ketika satu waktu dikasari sama ustaz. Mari ngono yang awalnya memuji setinggi langit, saiki apa? Serendah-rendahnya. Karena apa? Hah? Karena apa? Karena dikasari sama ustaz tadi. Berarti bukti toh cintanya karena apa? Bukan karena Allah. Nah, ini terjadi dan ini sebagai batu patokan untuk mentahzir si A, si B, si C gara-gara dikasari. Kalau ini dakwah kayak begini kondisinya, ikhwanana, mau jadi apa ini dakwah? Baik, kasih undang. Waliman, kasih undang lagi. Pak Junti punya walima anaknya, kita kasih undang lagi. Kata siapa? Oh, diundang ya Pak Junti ya. Loh, kenapa anak enggak mau nyawa sama dia? Karena enggak diundang. Loh, masalah apa masalah undangan enggak undangan itu masalah apa, ya kan? Hanya sekedar enggak diundang kemudian begini. Ya ini loh masalahnya, cinta karena apa di sini? Maka lihat ini. Hal yang semisal ini butuh diperhatikan dalam diri kita. Nah, maka bertambah dan berkurang ukurannya bukan kebaikan dan bukan kekasaran, tapi bertambah dan berkurang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya. Jadi apa namanya? Mi'yar, ukuran tambah dan berkurang rasa cinta bukan karena ini tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ini jelas? Paham, Irfan? Nah, lanjut. Wa hadza yushiru, dan omongan ini yushiru memiliki kesan annal khilafa, bahwasanya terjadi perselisihan fi amrin min umuri dunia, karena perkara dari perkara-perkara dunia. La yang kusuminal wudi saya, tidaklah berkurang rasa cinta sedikit pun. Nah, urusan bisnis jadi apa yo? Tengkaran urusan bisnis ya kawan. Wis jadi asalnya cinta, malam jadi apa? Gak cinta blas gadar. Karena apa? Karena bisnis urusan dunia. Nah, ketika datang banyaklah contoh yang antum bisa, fakta-fakta di luar antum lebih paham. Saya kan di pondok, antum lebih paham. Lebih paham bagaimana kondisi di masa kita sekarang ini mewujudkan rasa cinta karena Allah ini benar-benar kita itu apa? Enggak punya atau sedikit sekali dari kita. Semuanya mi'yar ukurannya adalah dunia. Kalau enggak ada dunia, wis sudah. Nah, li'anna kulla syai'in yahunu, karena segala sesuatu yahunu itu ringan, anil mutahabina fillah, segala sesuatu dari urusan-urusan dunia itu merasa kecil di sisi orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. mahma ikhtalafu, bagaimanapun bentuk perselisihan mereka, yang penting bukan prinsip, itu santai mereka. Maka nih perselisihan nih para ulama kan santai. Kalau perselisihan nih kita tukaran toh. Karena dasar di antara ulama itu karena apa? Dan dasar kalau kita karena apa? Ini butuh diperinci lagi. Jangan-jangan hati kita ini masih belum bersih. Perselisihan sedikit, tapi karena hawa nafsu semua kayak gitu mau jadi gede. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Maka mohon kita koreksi masing-masing. Diri kita itu kayak gimana? Hati kita itu kayak gimana? Naam, hati kita itu kayak apa? Naam, karena poros semuanya adalah ke hati kita. Naam. Ingat lo ya, bagi orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, segala urusan perselisihan itu kecil. Imam enggak disapa, imam enggak diundang, wa imam enggak di ini enggak di itu kecil sekali di sisi orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kecil. Bukan kok gede, bukan kok gede. Masyaallah. Coba dipikir lebih lanjut ya, Fania. Ntar jam 1 malam jangan tidur mikir. Kayak kita iso ngoco, bisa ngaca diri kita tuh kayak apa. Kita itu bukan wong api, wong elek kan lo. Makanya jangan mengaku kita itu wong sempaling api. Wong hal yang kayak gini saja kita belum bisa mewujudkan dengan sebenar-benarnya. Kita menjadi mengaku rendah terbaik. Walihad yaqulu Imam Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih, di saat di beberapa nasihat beliau, anjuran untuk muhasabah fil lail. Muhasabah tentang dirinya. Tentang dirinya. Di antara muhasabahnya, satu, apa kita termasuk ahlun nar atau ahlu jannah? Apa kita bisa besok melewati sirat atau gak bisa melewati sirat? Apakah besok kita itu timbangan kita itu loh berat atau ringan? Dengan memperhatikan yang semisal ini, insya Allah kita bisa ngaca diri kita. Bukan kok sok menjadi orang yang paling baik. Dan bukan menjadi seorang yang paling benar. Benar ya kawan? Butuh muhasabah. Muhasabah ala anfusina. Tentang hal yang semisal ini. Nah. Yang kedua. Zauku halawatil iman. Sifat yang kedua. Bagi orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki dzauqu halawatil iman, merasakan manisnya keimanan. Nah, jadi ini juga ikhwan, kadang-kadang di suatu tempat ini diturunkan kamu jadi tukang sapu, wis tak pecat. Enggak usah kamu jadi tukang sapu. Kamu kerja di saya, udah enggak usah kerja di saya, enggak. Lah jadi masalah nanti ini. Lah ukuran wal baroknya lah kan dipecat. Ya ora. Ya kan? Dia kerja di satu tempat, dia dipecat atau kan dipecat katakan urusan dunia kan. Tapi ini nanti jadi ukuran apa? Wal barok, cinta dan benci. Seseorang dikeluarkan dari pesantren, tak keluarkan kamu. Lah ukuran wal baroknya karena apa? Karena dikeluarkan. Jadi membekas dalam hatinya sesuatu yang tidak suka ketika dia diusir atau ketika dipecat. Ini semuanya terjadi pada diri kita. Bukan karena Allah yang jadi tolak ukurnya. Nah, yang kedua, seseorang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan manisnya keimanan. Tinggal masing-masing diri kita. Kita itu udah merasakan enggak manisnya keimanan yang selama ini kita hidup ini kita sudah beriman kepada Allah. Tapi sudahkah kita merasakan na'am manisnya keimanan yang ada pada diri kita? Kalau andai kata belum, mari kita sama-sama berusaha. Mosok sesuatu yang ada dalam diri kita kok tidak berkembang, kok kita meneng wae lu piye. Wali hadza yaqul Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, wa alamatu qasawatul qalbi, tanda kerasnya hati. Di saat satu keutamaan lewat dari kita, hati kita merasa santai. Dan di saat satu dosa yang kita lakukan dan kita merasa santai, maka itu tanda kerasnya hati dan penyakitnya hati. Terbukti pada diri kita. Berapa banyak keutamaan-keutamaan luput dari kita, tapi bagaimana rasa hati kita? Berapa banyak puasa Senin Kemis yang luput dari kita? Berapa banyak sholat rawatib yang luput dari kita? Berapa banyak sholatul lail luput dari kita? Dan bagaimana kondisi hati kita? Santai kan? Tapi di saat dalam bisnis kita luput 100 ribu dari kita, bagaimana rasanya hati kita? Gak usah jauh-jauh, ngaca diri kita. Betapa kerasnya hati kita dan berpenyakit hati kita. Sehingga hal ini gak bisa mengkonsumsi, gak bisa mentahkik, mewujudkan rasa mendapatkan manisnya keimanan. Bagaimana bisa kondisi wadah yang kita miliki ini masih berpenyakit? Kalau mau kita kupas ya kan, berapa tanda kerasnya hati dan penyakitnya hati, masya Allah, kita itu bukan orang yang baik. Makanya amat disayangkan kalau kita itu hidup dalam bab yang kayak gini ini, gak pernah muhasabah alam fusina, gak pernah mentasyatu nufus-nufus kita. Walihada ulama-ulama dahulu ikhwan, yang mereka adalah ahlu jar wa ta'di, hati-hati mereka itu gak keras. Hati-hati mereka itu adalah hati-hati yang lembut, tidak berpenyakit. Sedangkan kita semuanya apa? Nah, maka di sini ikhwan, benar-benar kita butuh pembenahan hati kita. Nah, seterusnya, yang nomor 3. Ya Allah, 2:30 sudah baru dapat segini. Gak apa-apa ini, Pak. Hah? Tetap gak selesai ini, Pak. Gak selesai ini. Kalau mau kita cepat, ya kita lewati gini-gini aja. Tapi ya, masih banyak poin-poin penting yang belum kita selesaikan. Insya Allah. Baik. Tapi gak tahu gimana caranya ini. Kalau mau cepat aja atau taklim biasa. Ya udah, kalau taklim biasa ya sabar ya. Kita sedikit-sedikit dapat. Ya, nomor 3. Ikhlasul khubbi fil qalbi qabla i'lani. Ikhlasul khubbi fil qalbi. Memurnikan rasa cinta itu di dalam hati sebelum diberitahukan kepada orang yang dia cintai. Jadi orang yang namanya cinta itu kan sebelum dia umumkan kepada orang yang dia cintainya, sebelum dia umumkan kepada orang yang dia cintai, benar-benar cinta itu sudah murni di dalam hatinya. Jadi ojo kok aku cinta kepada kamu karena Allah, mek lambe tok jangan. Sebelum dia kabarkan, sebelum dia umumkan kepada orang lain, maka rasa cinta itu benar-benar membekas, benar-benar murni di dalam hatinya. Setelah itu baru diumumkan, disampaikan kepada orang yang dia sukai. Maksudnya alladzi dzaqu halawatal iman, orang-orang yang merasakan manisnya keimanan. Bisababi mahabbati fillah, dengan sebab rasa cinta karena Allah. Sayadharu ala niyatan bil qawli wal amal, akan nampak terang-terangan dengan perkataan dan amalan. So, perhatikan di sini. Ketika benar-benar keikhlasan di dalam mencintai si A atau si B itu karena Allah, maka pasti itu akan nampak dengan sendirinya lewat perkataan atau lewat perbuatan. itu jelas. Makanya ikhwan, lihat aja di antara kita-kita saja katanya cinta sama kita, karena Allah. Loh, kok kayak gitu omongannya? Kayak gitu perbuatannya? Berarti kan bohong. Enggak bisa dibujuk ikhwan. Enggak bisa dibujuk. Walihaya kulli Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Ibnu mengatakan begini. Hati, urusan hati, enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Sopo sing ngerti hati ini, wong. Tapi hati ini ada penunjuk yang membuktikan hatinya baik ataukah tidak dengan perkataan dan perbuatan. Maka perbuatan dan perkataan yang muncul dari dia itu adalah bukti hatinya dia baik atau tidak baik. Mafhum? Mohon diperhatikan. Ada yang ngomong ya Allah kerasi pol, kasari pol, gak usah susah-susah. Itu lo tanda hati lo jelek. Dan kalau Ibnu Qayyim ini dibuktikan oleh al-ruqyah, wong sing ruqyah wong. Wong sing ruqyah wong ku tahu bahwasanya benar-benar wujud perbuatan akhlaknya jelek ini semua karena hatimu lelek. Maka nampak dalam perkataan dan perbuatan adalah wujud kesehari-hariannya adalah hatinya dia jelek. Ketika seorang mukmin selalu mencela saudaranya, ubulah sudah dicela toh. Enggak usah takut-takut, iku lo untuk ngobati dia, perbaiki hati kamu lo rusak. Hatimu rusak. Hatimu rusak, perbaiki hatimu. Maka tempat yang jelek akan membuahkan yang jelek. Kalau mengupas kalam nukaim ini masya Allah lebar. Dan betapa butuhnya kita perkataan yang demikian ini. Betapa butuhnya kita ini perbaikan adab, perbaikan akhlak, perbaikan hati. Yang ini semuanya adalah poin pokok di dalam mewujudkan ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah kita ngaji ukhuwah sampai elek. Tapi karena enggak benar wadahnya itu loh, tempatnya kita enggak bagus. Bagaimana bisa menerima dengan bagus? Amat berkaitan antara adab-adab ukhuwah ini dengan kondisi hati kita. Dengan kondisi hati kita. Allahumma ustana sallallahu alaihi wasallam. Walihada oleh karena ini. Walihada oleh karena ini. Ja'a indal Bukhari wa Muslim. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala ala wa inna fil jasad mudghatan idza saluhat saluha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalbu. Hati adalah penggerak dalam ini semuanya. Dan hadis itu ma'ruf. Wa ja'a an Abi Idris al Khawlan. Perhatikan kisah ini bagus sekali. Wajah dan telah datang an Abi Idris, dari Abi Idris Al-Khawlan. Qala Abu Idris, dakhaltu saya masuk masjidah Dimaskus Sam, masjid Damaskus yang ada di negeri Sam. Faida, maka tiba-tiba ana saya bifatan berhadapan dengan seorang pemuda. Ya, berhadapan dengan seorang pemuda. Antum tahu fata itu guna apa dalam ilmu nahu? Fata guna apa dalam ilmu nahu? Fata, iya kan isim. Isim memiliki bina. Bina apa dia? Enggak ingat. Atau enggak tahu. Khair insyaallah. Antum ingat antum mah? Siapa itu? Bina apa? Bina maksur. Nah, bina maksur ya. Nah. Fa idza maka tiba-tiba ana saya bifata di hadapan seorang pemuda. Pemuda ini apa? Barakis sanaya. Berkilat. Barak itu berkilat. Sanaya di depannya. Masya Allah, gigi depan itu berkilat-kilat ya, Masya Allah ya, mantap. Wa idzan nasu, dan tiba-tiba annasu, manusia, haulau, di sekitarnya. Manusia itu cukup-cukup di sekitarnya pemuda tadi. Idza apabila ikhtalafu, mereka berselisih, fi syai'in, tentang sesuatu, asnaduhu ilaihi, mereka menyandarkan hu, sesuatu itu, ilaihi, kepada si pemuda tadi. Ono masalah apa? Pasti disandarkan kepada dia. Gimana pendapat kamu? Masya Allah, pemuda lo ya. Wasaddaru an ra'ihi, dan mereka mengedepankan pendapat dia daripada pendapat mereka. Saddaru an, ay, mengedepankan pendapat dia daripada pendapat mereka. Masya Allah. Fasa'altu anhu, lalu aku tanyakan, siapa dia? Kok sampai semisal itu ya? Kok sampai semisal itu mereka punya masalah, mereka langsung sodorkan kepada dia, kemudian pendapat dialah yang terpilih. Masya Allah. Kenapa kok begitu? Lihat, kenapa begitu? Karena lapang, bagus hati mereka. Kalau kita ada permasalahan dan sama-sama bersih hati kita, maka akan diterima dengan legowo. Permasalahan semuanya karena hati kita masih punya penyakit. Kita teman berselisih, dihukumi antara yang salah. Ini Quran dan Sunnah. Ya udah, terima salah. Alhamdulillah, kita perbaiki gitu kan. Itu tanda bahwasanya hati itu adalah baik. Tapi kalau hati kita itu masih kurang bersih, ya kan? Ketika ada apapun masalah, walaupun dihakimi oleh kita, masih dihakimi oleh seseorang dan tidak selesai permasalahannya, masih ngamuk, masih ini, berarti kan hati kita yang masalah. Nah, maka di sini ya kawan, sebenarnya masalah itu dikembalikan diri kita. Pembenahan hati kita ini masih punya berpenyakit. Nah, kita lihat ini. Kenapa para sahabat semisal itu? Karena benar hati-hati mereka itu bersih semuanya, sehingga gak ada permasalahan. Dan kita akan sebutkan insya Allah beberapa kisah tentang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala. Ketika Abu Bakar pernah berbuat salah sama Umar, Abu Bakar minta maaf sama Umar, Umar gak mau menerima. Sampai laporan sama Nabi, baru diselesaikan oleh Nabi alaihissalam. Dan semua legowo semuanya. Itu benar-benar bahwasanya hati sahabat radhiyallahu ta'ala luar biasa. Dan kita semuanya inilah butuhnya di sini. Nah, falamma kana al-ghadu, maka ketika di hari esok, hajartu, saya berangkat di siang hari. Fawajattu, maka sungguh aku mendapati, qad sabaqani bil hajiri, si Mu'ad tadi, Mu'ad radhiyallahu ta'ala tadi, telah mendahuluiku bil hajiri, di siang hari itu. Jadi aku besok paginya mau berangkat di siang harinya, ternyata Mu'ad telah mendahuluiku di masjid itu. Dan ketika itu, fawajattuhu yusalli, aku mendapatihu Mu'ad yusalli, beliau sholat. Fantadhartuhu, lalu aku menunggu dia. Hatta idza qadha salatahu, sampai dia menyelesaikan salatnya. Ketika selesai, jitu, aku mendatangi dia. Min kibali wajhi, dari arah depannya. Fasallamtu alaihi, lalu aku mengucapkan salam kepada dia. Fakultu lahu, aku mengatakan kepadanya. Ini Sayyiduna, wallahi inni la uhibbuka lillah, demi Allah, sungguh aku mencintai engkau karena Allah. Kenapa ini dikeluarkan? Kenapa ini dikeluarkan oleh Abu Idris? Karena benar-benar hati dia murni mencintai karena Allah. Sehingga terlafadkan dengan lisannya dia, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, fakultu fakola, jarini Mu'ad, Allahi, apakah demi Allah semisal itu? Fakultu Allahu. Iya, demi Allah. Allahi, demi Allah. Ada hamzah yang dibuang. Faqala, maka dia berkata lagi, Allah, alillahi, alillahi. Apakah karena Allah? Engkau mencintai itu karena Allah? Fakultu, aku pun menjawab, alillahi. Fakultu, aku menjawab, alillahi. Iya, karena Allah. Faqala, dia bertanya lagi, alillahi. Apakah karena Allah? Fakultu, alillahi. Iya, karena Allah. Masya Allah. Fa'akhadha, lalu Mu'ad mengambil bihabwati ridai, dengan ujung selendangku. Fajabadhani ilai, lalu dia menarikku ilaihi, menghadap kepada dia. Faqala, kata Mu'ad, abshir, bagus, tak kasih kabar gembira kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam yaqul, qala Allah wajabat mahabbati lil mutahabbina wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabadilina fiya. Masyaallah. Mu'ad langsung memberi kabar kepada Abu Idris Khawlani, wajabat mahabbati. Masya Allah. Maka di sini, ikhwan barakallahu fikum, Abu Idris Khawlani yang mahabbah kepada Mu'ad benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala, diwujudkan dan ditampakkan dengan lisannya, aku mencintai karena Allah. Mu'ad masih tak, apa karena Allah? Apa karena Allah? Sampai berapa kali itu? Hah? Tiga kali ya? Nah, dua kali, tiga kali dia menjawab, iya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal hubba, maka sungguhnya rasa cinta, lama waqara, ketika menetap, fi kalbi Abi Idris, di hatinya Abi Idris, kepada Mu'ad, badara, langsung serentak, secepat mungkin, wa a'lamahu, dan dia beritahukan, bima kana fi qalbi, apa-apa yang ada dalam hatinya berupa minal wuddi wal mahabba. Ketika rasa cinta ini benar-benar membekas, nancap di dalam hati Abu Idris Al-Khawlani rahmatullahi alaih, benar-benar nancap dan membekas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia tampakkan dengan lisannya, aku mencintai kau karena Allah. Tapi nampak dulu yo, di dalam hati dulu yo, orang kalau ambil tok, bener-bener nancep neng hati ni, bener-bener dia itu mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ini butuh diwujudkan dengan lisannya, ya kan? Dari hati dulu pak, hati dulu, baru ada praktek di lisannya. Itu, masya Allah. Ini dalil kalau kita mencintai si A atau si B, mencintai karena Allah, ya disyariatkan, sampaikan kepada dia, aku mencintai karena Allah, aku mencintai itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terusnya, waja'an Abi Salim al-Jaishan, dan telah datang dari Abi Salim al-Jaishan, Ata ila Abi Umayyah. Beliau datang kepada Abi Umayyah, fi manzilihi, di rumahnya. Ini Abi Salim Jishani ini mendatangi Abi Umayyah di rumahnya. Faqala Abu Salim, inni samitu Aba Dharin, aku mendengar Abu Dhar yaqulu, berkata, innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Dhar mendengar Rasul alaihi salatu wasallam berkata, idza ahabba ahadukum sahibahu, apabila salah satu di antara kalian mencintai saudaranya, falyati fi manzili, maka hendaknya dia mendatangi rumahnya. Masyaallah. Fal yukhbirhu, dan hendaknya dia mengkhabarkan kepadanya, annahu yuhibbuhu lillah, bahwasanya dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai si A, datang, aku mencintai Anda karena Allah loh ya. Ini dipraktikkan oleh Abu Salim Jashani. Ya kan? Datang ke rumahnya Abu Umayyah, di rumahnya, dan mengatakan, karena Rasulullah alaihi salatu wasalam, kalau kita mencintai saudaranya, maka datangi rumahnya dan kabarkan ana mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Waqad ahbabtuka, dan sungguh aku mencintai engkau. Faji'tuka, dan aku mendatangi engkau. Fi manzilik, di rumah kamu. Sudah enggak sunnah jalankan? Hah? Belum kan? Ayo, nanti datang ke rumahnya Pak Jundi atau Pak Kamal ya. Pak, aku cintai kepada Allah ya. Tak suka ambil wae. Kalau benar-benar di hatinya itu benar-benar nancep aku cinta. Atau ke Ustaz Miftah ya Ustaz ya. Cik tuka, karena aku mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini semuanya dalil ikhwan bahwasanya cinta karena Allah itu bukan sekedar lambe, tapi benar-benar ada praktek, ada wujud. Ada wujud. Wa isnaduhu dhaif. Sanad hadis ini adalah lemah. Fi Abdullah ibn Lahia. Memang Abdullah ibn Lahia rawi ini mukhtalafun bainal ulama. Ada yang mengatakan dia dhaif mutlaqah. Ada yang mengatakan dia dhaif kecuali kalau diriwayatkan abadilah. Dan ini perbedaan ulama ada di sini. Kalau Syekhuna Muqbil mendhaifkan Abdullah ibn Lahia mutlaqah. Tapi Syekh Al-Albani la. Beliau mendhaifkan kecuali kalau murid-muridnya abadilah. Dan antara para mustafidin di Yaman ketika kami dulu berteman sama mereka juga berbeda-beda di antara mereka. Alhasil ikhwan, dalam bab ini anak pribadi la condong hadza wala hadza. Semuanya anak kembalikan kepada korina-korina dalam hadis itu sendiri. Ini beberapa pengalaman dari membandingkan antara dua pendapat di antara mereka. Illa annahu, walaupun hadis ini lemah, jaa hadisul Miqdam ibni Ma'di qariba inda Aman. Maka walaupun hadis ini lemah karena ada Abdullah bin Layya, tapi di sana ada penguat. Fawa hadis Miqdam ibni Ma'di qariba. Dalam ilmu nahwu tersebutkan Ma'di qariba dalam bab apa ini? Siapa yang belajar? Hah? Belum ada. Ayatai. Hah? Ma'di qariba dalam ilmu nahwu kan disebutin apa-apa ini. Mau nu menasof enggak? Hah? Ayo. Hah? Ngomong aja, salah gak dimarahi kok. Hah? Isi macam. Enggak lah. Hah? Hah? Apa? Tarkim apa? Masih ahsan. Nah, idza ahabba ahadukum akhahu, apabila salah satu di antara kalian mencintai saudaranya, fal yu'limhu, maka hendaknya beritahukan kepadanya. Annahu yuhibbu, bahwasanya dia mencintainya. Oh, cukup meneng-meneng wae. Kalau andai kata Anda itu merasa mencintai karena Allah, oh cukup meneng-meneng wae. Yu'limhu, sampaikan, beritahukan bahwasanya dia itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan diam-diam aja ya. Nah. Dan ini bagus sekali. Kenapa sih hikmahnya kok disampaikan? Sebab barakallahu fikum, kenapa Islam menganjurkan kalau kita cinta kepada si'ah karena Allah Subhanahu wa taala? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau ketika dia salah, dia punya kekurangan, Anda sampaikan ke dia, Yahi, ini keliru gini. Dia akan menerima. Kenapa menerima? Sebab di awalnya dia sudah menyampaikan, aku mencintaiku karena Allah. Maka tidak ada su'udzon terhadap orang yang menyampaikan kesalahannya. Nah, beda dengan kita. Karena kita enggak sampaikan tadi kan. Makanya kita nasihati, wah aku disindir. Batas sopo sing nyindir? Enggak ngerti apa-apa nyindir. Ya pas materi ini ya orang-orang sudah disindir. Gitu loh ikhwan, enggak ada yang menyindir siapa, enggak ada mau. Dia juga enggak kenal kita, enggak kenal kali sesungguhnya, enggak kenal kan. Ya pas ngomong, Bu, kebetulan kena sama antum. Gitu loh ikhwan. Dan kalau dalam ilmu ruqyah iku ono jinewu. Iku ono jinewu. Jinewu sing gawe ngono ku mau, mure-mure garai mae aku jinewu kono. Ya kan? Lah, maka hal ini katanya Khattab rahimatullah, dengan kita sampaikan aku lo mencintai engkau karena Allah, maka setiap nasihat yang masuk kepada dia terkait dengan kekurangan, dia akan menerima. Enggak ada seutuh lagi. Alhamdulillah, teman memang membimbing saya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena enggak disampaikan tadi kan. Ya seutuh ini keluar, aku disindir, nasihatku kayak ngono ya. Masuklah penyakit lagi, masuk penyakit lagi. Penyakit demi penyakit mari ngono. Parah mari ngono, nah tinggal matilah sudah itu kan. Nah, kita lihat. Qala Khattabi, berkata Khattabi, lihat Khattabi. Maknahu, maksudnya hadis. Maknanya hadis adalah al-hasu. Kapan namanya? Asalnya. Jam 3 lebih 4 menit, masih kurang ya sedikit ya. Qala Khattabi, maknahu adalah maknanya hadis adalah al-hadfu, anjuran, alat tawaddudi, untuk saling cinta mencintai, wa ta'allufi, dan saling lemah lembut. Makanya makna hadis, aku lu mencintai engkau karena Allah. Kalau anda kata kita mencintai si A, kabarkan. Itu maksudnya terwujud di situ, saling cinta mencintai dan saling ta'aluf, berlunak-lunakan kepadanya. Mafhum? Jadi bukan kok aku mencintai sungkan loh, aku mencintai anda karena Allah. Kok sungkan? Ya wis, susah lagi namanya sungkan. Masalahnya Rasul alaihi salatu wasalam menganjurkan yang kayak gitu itu supaya kita terjadi ta'aluf, kelunakan antara A dengan si B, antara C dengan D, antara A dengan Z, itu terjadi kelunakan. Nah, wadhalika dan rupani tawadud wa ta'aluf. Dhalika itu kembali ke tawadud wa ta'aluf. Kalau wong Jawa, wadhalika dan utawi dhalika semengkono-mengkono iku mong annahu, bahwasanya idza akhbarahu, apabila dia mengkhabarkan kepadanya, annahu yuhibbu, bahwasanya dia itu mencintainya. Ketika dia mengkhabarkan, aku mencintai anda, setelah dikhabarkan, apa yang terjadi? Istamala, akan condong. Bidalika, dengan sebab dikasih tahu. Istamala, dan ini mungkin antum lihat kok berbeda nerjemahkan. Metode ini yang saya alami berapa tahun ya, kira-kira 15-an tahun. Yang paling bagus di dalam menerjemahkan bukan menerjemahkan bebas, tapi menerjemahkan per huruf. Itu bagus. Dan kami ketika mendorong kepada santri-santri yang belajar sama kami, jangan menerjemahkan secara bebas, terjemahkan secara perhafiannya. Dan tolong diperhatikan domir kembali ke dalika, hu itu kembali kemana. Sebab ini akan memudengkan kepada yang diajar dan juga memudengkan kepada yang mengajar. Tapi kalau terjemahkan bebas susah. Terjemahan bebas itu enak, tapi ono tapi enak kanggo sing nerjemano, sing susah bagi yang mendengarkannya. Makanya kita terjemahkan ayo istamala akan condong bidalika dengan rupani bentuk pengkhabaran tadi. Condong apa nih? Kolbu hatinya. Hatinya itu akan condong kepada dia. Kenapa condong? Setelah dikasih tahu. Itu. Ya kan? Tapi kalau enggak dikasih tahu ya enggak ada kecondongan. Ya kan? Yang sama cewek ae, aku cinta sama kamu. Wah, senenge pol kok si wedok iku mau lah. Butuh ada apa? Omongan. Tapi kalau cinta mek meneng-meneng tok wae piye? Ayo gak jenenge cinta enggak tahu. Butuh diomongkan. Sayang cinta itu butuh diomongkan. Terkadang tapi kamu ini istri maksudnya. Naam. Istamala akan condong bidalika dengan rupani. Bidalika dengan sebab mengkhabarkan. Condong apa nih kolbu hatinya. Wajtalaba dan akan tertarik. Akan menarik. Bihi dengan sebab mengkhabarkan itu. Wudu kecinta. Kecintanya akan tertarik, akan menarik naam kepada dia, simpatisan kepada dia. Dengan apa? Bihi disebabkan dengan pengkhabaran tadi. Lalu, jelas? Wafihi dan ing dalam hadis, wafihi dan dalam hadis. Anau bawasanya dia. Ida ini fungsi hikmahnya. Anau bawasanya dia ida alima. Apabila dia mengetahui annahu muhibbun lahu, yang anda kasih tahu tadi itu mengetahui annahu muhibbun lahu, bahwasanya dia itu mencintainya, wawadun lahu, dan senang kepadanya, apa yang terjadi? Pasti qabila nasihatahu, dia pasti menerima nasihatnya. Itu maksudnya. Karena sudah kecondongan, ini dalil ya Pak. Ini dalil. Piye-piye wae, kalau wis ono kecondongan, itu gampang terima. Ya Pak. Kalau cuma ustaz coba, kalau ustaz terus dicondongi, terima nggih, ganggi wae salah, nggih. Ngiku jeneng kalau sudah ada hati itu kecocokan, kecondongan. Oke, sudah itu. Nah itu terbukti sama kita-kita. Kalau ustati si fulan atau si dialah gak bener ini. Gih. Karena usaha kecondongan di awal. Gitu loh Evan. Nah kalau kecondongan tadi itu dibangun di atas ilmu zen. Tapi kalau dibangun di atas kebutaan, yaitu ngawur tadinya. Makanya lihat itu. Lihat. Qabila nasihatahu, dia akan menerima nasihatnya. Walam yaruda alaihi qaulahu, dan dia tidak akan membantah, menolak alai atas wong sing nasihati, menolak ing qaulu ing omongane fi aibin, ketika membahas masalah cacatnya dia. An akhbaro bihi an nafsi, di saat dia mengkhabarkan di kelaman cacat an-nafsihi, yang ada pada dirinya. Ketika ada cacat dikasih tahu, ya akhirnya antaranya seperti ini. Oh iya cacat. Tapi karena enggak ada kecondongan tak sadar kok. Apalagi kamu kasih tahu sama saya, loh kan? Karena begitu masalahnya. Karena ketika tidak ada kecondongan di dalam hatinya yang tadi itu, ketika dikasih tahu, "Ustaz, kamu tuh salah." Dari sopo salah? Ngamulah sudah. Tahzir kon, kan? Ini masalahnya di sini. Gitu, lihat. Ausaqatahu atau ausaqati, aus kembali ke fa'i aibin. Ausaqatihi atau celah-celahnya. In kanat minhu, jikalau celah-celah itu ada dari dia. Saqatu celah masuk atau kesalahan, terserah itu masuk semuanya di situ. Wa idza lam ya'lam dzalika minhu, wa idza dan apabila lam ya'lam, si yang dinasihati tadi enggak mengetahui. Dalika rupane sing ngono-ngono mau dari dia, lam yakman, tidak akan merasa aman. Ayasu adzannahu fi, dia akan bersuudzon ketika dikasih tahu suudzon, dinasihati suudzon ya. Karena dia enggak ngerti si dia tadi memang mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak tahu, karena enggak tahu, lam yu'man, tidak akan ada rasa aman. Ayasu adzannahu, akan terjadi suudzon. Karena sudah ada suudzon, fala yaqbalu minhu qawlahu, tidak akan menerima omongannya. Faedah, kalau sudah ada suudzon, ratusan nasihat orang bakal diterima. Soale awale wis ana suudzon. Itu faedah iki, faedah. Termasuk bentuk uang gak gelem nerima omongane awak dhewek, nasihate awak dhewek, soale ada suudzon terlebih dahulu. Dan ini adalah salah. Dan kita akan sebutkan dalam adab-adab selanjutnya. Wong mukmin iku ora suudzon, cak, harus husnudzon dulu kepada saudaranya. Ora suudzon. Nah, kalau dasar awalnya sudah suudzon, gak iso nerima. Makane ati diperhatikan dulu. Masalah hati diperhatikan lagi, kembali ke hati. Gak bisa nerima, ikhwan, karena ada suudzon sudah. Bener koyo pin gak mau diterima karena suudzon sudah. Nah, lihat apa terjadi. Wayahmilu dzalika, dan akan membawa dzalika rupane nasihat tadi minhu, dari dia, membawa alal adawa, permusuhan. Wasan'a ni, dan apa? Nguring-nguringan. Wis, apa tadi? Gelutan. Permusuhan. Jadi awalnya suudzon, setelah apa? Gak mau nerima, setelah itu apa jadinya? Iya, ada apa. Jadi nasihat jadi permusuhan. Awalnya apa? Ini masalahnya. Mari kita buka lagi lembaran diri kita. Ya kan? Diri kita mari kita buka. Apa ada suudzon sama teman kita? Ketika dinasihati kan, dinasihati waktu mari dikritik dong. Sopo sing ngritik, suudzon dulu, sehingga nasihat tadi enggak diterima. Karena apa? Suudzon, aku dikritik. Lah, kritikan itu tadi yang dia suudzon mengakibatkan adanya apa? Hah? Permusuhan. Wis, mari enggak gelem nyopo, tukaran. Itu karena awalnya ini. Ini kan termasuk ilmu yang ada pada diri kita. Yo kok ngene iki keadaannya. Nah, ya, selesai pembahasannya. Sampai di sini dulu insyaallah. Loh, 2 jam hanya sampai sini, Pak. Ini kalau kita maju kita begini. Tapi kalau mana terus kayak gini. Hah? Enggak tahu ini apa kayak gini lagi. Nanti asar. Atau kita baca aja gini. Gini aja, Pak, ya. Ya lima pan ya wis aku melo wae lah. Ta'awwa subhanakallahumma hamdik, syadu alaihi la anta astaghfiruka wa atubu ilaika.